الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Al-Qayyim sampai pada ucapan beliau rahimahullah, wa amma man'uhu min as-sadaqati bima zada 'ala ats-tsuluts fa huwa isharatun minhu 'alaihi bil arfaq bihi. Adapun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk bersedekah lebih dari sepertiga harta, bahwa isyaratun minhu alaihi bil arfaq bihi, ini merupakan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sahabat tersebut untuk berlaku lebih lembut, bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kasih sayang orang tersebut terhadap keluarganya. Wa ma yahsulu lahu bihi manfa'ah bihi manfa'atu dinihi wa dunia, dan dengan masih adanya tersisa untuk dia ada kemanfaatan untuk agamanya dan dunianya. Kita ini bersedekah bukan cuma satu kali, paham barakallahu. Sebisa mungkin kita bersedekah berkali-kali. Seandainya barakallahu fikum kita bersedekah dengan harta yang begitu banyak, seluruh dari harta kita, boleh jadi cuma kali itu kita mengeluarkan sedekah. Setelahnya kita tinggal meminta-minta, menjadi beban orang lain. Ketika kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita, kelonggaran dan kelanggengan kita, boleh jadi kita bisa bersedekah lebih banyak dari itu. Paham barakallahu. Lebih banyak, karena bukan cuma satu kali bersedekah. Walaupun sedikit-sedikit, tapi sering, ya akan banyak juga. Barakallahu. Maka di sini dikatakan wa ma yahsulu lahu bihi manfa'atu dinihi wa dunya fa innahu law makkanahu min ikhraji malihi kullahu atau kullihi lam yasbir 'alal faqri wal 'adam fa innahu, karena sesungguhnya seandainya dia mengeluarkan seluruh hartanya, boleh jadi dia tidak bisa bersabar dengan kefakiran dan al-adam, ketidakadaan sesuatu dari yang dia miliki. Boleh jadi dia mencuri, boleh jadi dia menipu, boleh jadi dia mengungkit-ungkit pemberiannya, bahkan menyesalinya. Ya kan? Kalau sudah tidak ada, maka dia akan mengatakan, oh, siapa kok kita kasih keluar semua? Begini, tik. Ini masih boleh usaha, masih... Akhirnya dia apa? Dia sesalkan apa yang telah dia lakukan. Dan tidak semua orang bisa kuat dengan dengan kemiskinan, tidak bisa. Barakallahu fiik. Tidak semua orang bisa kuat dengan kondisi papa. Ada yang kuat, ada juga yang tidak kuat. Sebagian orang, ya mungkin kita menganggap masih banyak sekali hartanya. Tapi dia sudah khawatir. Barakallahu fiik. Mungkin kita yang memiliki uang hanya, yakni jutaan rupiah, ya puluhan juta lah misalnya. Kita mungkin masih barakallahu fikum, enteng-enteng saja, tenang-tenang saja. Bahkan ada orang ratusan juta, bahkan miliaran uangnya, karena dia telah memiliki uang sebelum itu lebih banyak lagi. Ketika kondisinya seperti itu, dia sudah sangat khawatir. Apalagi kalau memang tidak memiliki apa-apa. Maka Rasulullah SAW melarang untuk mengeluarkan harta lebih dari sepertiga ini untuk kemaslahatan agamanya dan kemaslahatan dunianya. Agar supaya tetap dia masih bisa usaha, masih bisa berimpak di berikut hari. Sekarang dia berimpak, ya karena masih dia teruskan usahanya, masih dia berbisnis, masih dia berdagang. Kalau ada, dia impakan lagi. Ada impakan lagi apa? Impakan lagi. Barakallahu fiik. Dan perlu kita ketahui dan kita ingatkan bahwa impak yang paling besar pahalanya adalah impak untuk anak istri. Barakallahu fiik. Yang kata Rasulullah SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung. Pendidikan anak misalnya adalah kewajiban. Pendidikan anak, pembiayaan. Mungkin kita sebagiannya menganggap bahwa membiayai anak saudara kita untuk belajar agama dapat pahala banyak. Tapi mestinya disadari bahwa membiayai anak sendiri lebih banyak pahalanya. Lebih utama barakallahu fiik. Karena yang Anda lakukan untuk anak Anda itu adalah kewajiban. Jadi, sementara apa yang Anda lakukan untuk anak saudara Anda itu adalah sedekah. Tatawu. Yang ini senantiasa kita ingatkan untuk para wali-wali murid. Wali-wali santri. Kita harus ingatkan dan terus ingatkan bahwa apa yang mereka keluarkan dari nafkah untuk anaknya, jangan dikira itu tidak ada pahala. Justru disitulah letak pahala yang lebih besar. Dikiranya pembayaran SPP untuk pendidikan anak ini yang diajari mulai dari pagi sampai sore adalah ya cuma sekedar apa? Barter, tukar. Ibarat jual beli. Kalau mau dihitung-hitung apa yang kita keluarkan, tidak ada apa-apanya dengan apa yang didapatkan oleh anak-anak kita. Barakallahu fiikum. Dari pendidikan akidah, pendidikan akhlak. Baik. Allahul musta'an. Ini yang terkadang tidak disadari oleh sebagian orang tua sehingga dalam masalah pembayaran ini tawar menawar luar biasa. Padahal sebenarnya dia longgar. Tawar menawarnya luar biasa. Kalau korban, oh dia yang paling kita sapi yang paling besar kita ya. Sapi yang paling besar. Padahal korban itu adalah apa? Sunnah. Bukan wajib Anda berkorban. Apalagi satu ekor sapi. Sunnahnya Anda satu ekor kambing, satu orang, satu keluarga. Baik. Sunnah. Sementara dalam urusan pembiayaan pendidikan tarik ulur. Kalau bisa ditekan seminim mungkin. Wala haula wala quwata illa billah. Dan ini di mana-mana, fenomena ini di mana-mana barakallahu fikum dan dikeluhkan oleh para asatidah kita di seluruh Indonesia. Allahul musta'an. Padahal jalannya dan langgengnya pendidikan ya dari situ. Dari mana lah? Allahul musta'an. Kita kembali barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya untuk bersedekah dengan seluruh harta. Sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah untuk umat ini. dan bentuk kasih sayang orang tua ini terhadap anak istrinya. Agar supaya tetap ada kemanfaatan yang didapatkan dari harta itu untuk dunia dan agamanya. Fa'innahu law makkanahu. Karena seandainya Rasulullah SAW membolehkan, mengiyakan sahabat-sahabatnya, bukan cuma satu orang yang pengen melakukan itu. Yakni bersedekah dengan seluruh hartanya. Boleh jadi lam yasbir alal faqri wal adam. Boleh jadi dia tidak bisa sabar untuk dalam kondisi fakir atau tidak punya apa-apa. Kama fa'ala billadhi ja'ahu bisurah liyatasaddaqa biha. Fadarabahu biha walam yakbalha minhu khawfan alaihi minal faqr wa adam sab. Surah. Kama fa'ala billadhi ja'ahu bisurah. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang membawa sekantong duit untuk bersedekah dengannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulnya. Walam yakbalha min, dan Rasulullah tidak menerimanya. Khaufan alaihi minal faqr. Khawatirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ini terjatuh miskin dan dia tidak bisa bersabar dengan kemiskinannya. Barakallahu fiik. Baik. Miskin berat, barakallahu fiik. Berat. Orang terkadang menghinakan dirinya karena kemiskinan. Orang menghinakan dirinya karena kemiskinan. Wallahu al-musta'an. Waqad yuqal wa huwa arjahu insyaallah ta'ala. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala kulla wahidin mimman arada sadaqata bimalihi bima ya'lamu min hali. Dan ini yang paling rajih insyaallah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para sahabatnya, setiap orangnya yang hendak bersedekah dengan keseluruhan hartanya sesuai dengan apa yang Allah apa yang Rasulullah ketahui dari keadaan sahabat itu. Barakallahu fiik. Karena tidak semua diperlakukan sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamakkana Abu Bakrin As-Siddiq min ikhraji malihi kullihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan, mengiyakan, menyetujui Abu Bakar As-Siddiq untuk keluar dari seluruh hartanya sebagai sedekah lillahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW tidak melarangnya. Rasulullah tidak melarang Abu Bakar untuk bersedekah dengan seluruh harta. Beliau hanya mengatakan, ma'abakaita li ahlik. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar. Baik. Faqala abakaitu lahumullaha wa rasulah. Aku telah menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Malam yang kira alaih. Rasulullah SAW tidak mengingkari Abu Bakar yang berkurban atau yang yang bersedekah dengan keseluruhan hartanya. Baik. Wa qarra Umar ala sadaqati bi syatri malihi. Demikian juga Umar. Ketika bersedekah dengan separuh hartanya, Rasulullah mengiyakan, Rasulullah menerima. Barakallahu fiik. Wa man asahiba surrati minas sadaqati biha. Dan pemilik kantong uang, pundi-pundi uang ini dilarang oleh Rasulullah SAW, ditolak, tidak diterima sedekahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena khawatir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini ketika selesai bersedekah dia tidak bisa sabar. Akhirnya dia berlaku maksiat, mulai mencuri, menipu dan yang lain. Waqala Ka'ab, waqala li Ka'ab. Demikian juga Rasulullah berkata kepada Ka'ab ibnu Malik yang telah berniat untuk bersedekah dengan keseluruhan hartanya. Kata Ka'ab bin Malik, inna min taubati an khali'a min mali kullihi sadaqati lillahi wa lirrasuli. Sungguhnya termasuk dari rasa syukurku dengan taubat yang Allah terima, aku akan mengeluarkan seluruh hartaku sadaqati lillahi wa lirrasuli. Apa kata Rasulullah SAW, amsik 'alaika ba'dha malik. Tahan sebagian hartamu. Rasulullah SAW tidak mengiyakan untuk mengeluarkan seluruh hartanya. Wa hadza laysa bihi ta'yinul makhraj bi annahu thuluts. Dan ini yang ada pada Ka'ab, tidak ada penentuan berapa yang harus dia keluarkan, bahwa harus sepertiga, tidak ada. Wa yab'udu jiddan bi ayyakuna al-mumsak di'fail mukhraj min hadzal lafz. Dan tidak akan mungkin dia akan menahan dua pertiganya dari apa yang diinginkan untuk dikeluarkan. Barakallahu fi, yani setengahnya atau dua pertiganya. Wa qala li Abi Lubabah yujzi'uka thuluts. Kata Abu Lubabah, cukup untuk engkau mengeluarkan sepertiganya saja. Wa la tanaqud baina hadhihi al-akhbar, dan tidak ada perselisihan, pertentangan di antara kabar-kabar ini. Yang Rasulullah mengiyakan untuk Abu Bakar seluruh hartanya untuk disedekahkan. Mengiyakan Umar untuk mengeluarkan separuh hartanya. Barakallahu fikum. Mengiyakan Sa'ad bin Abi Waqqas sepertiga dari hartanya. Barakallahu fikum. Mengiyakan Abu Lubabah sepertiga dari hartanya. Mengingatkan Ka'ab bin Malik untuk menahan sebagian dari hartanya. Barakallahu fik. Dan melarang sahibus surah untuk bersedekah dengan pundi-pundi uang yang dia bawa. Kenapa ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan-keadaan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena para sahabat memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jangankan sahabat, para nabi saja, para rasul saja memiliki tingkatan keutamaan dan kemuliaan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah rasul-rasul itu kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Barakallahu fiik. Antum tahu ulul azmi minar rusul? Ya kan? Lebih tinggi dari keseluruhan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tinggi lagi dari semua rasul adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Baik. Bahkan para sahabat sendiri mengakui dan mereka rasakan ini. Kunna nufaddilu. Baik. Kami lebih mengutamakan Abu Bakar dari yang lain. Kemudian Umar. Baik. Kemudian Utsman. Kemudian Ali dalam kondisi Rasulullah masih hidup. Paham barakallahu fikum. Dan orang akan tahu si fulan lebih mulia dari saya, si fulan lebih baik dari saya. Masya Allah. Apalagi Rasul kita alaihi salatu wassalam yang telah bermuamalah lama dengan para sahabat, bergaul sehingga beliau mengetahui kondisi masing-masing sahabat. Karena beliau senantiasa yatafaqqad mencari tahu keadaan si fulan di mana, kemana dia, apa yang dia lakukan. Kalau sakit dijenguk, ya kan? Diingatkan, dinasihati dan seterusnya. Dekat mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah paling tahu kondisi sahabat-sahabatnya sehingga Rasulullah memperlakukan mereka dengan perlakuan yang berbeda-beda. Baik. Wa la hadza faman nadhara sadaqata bimalihi kullihi amsaka minhu ma yahtaju ilaihi wa ahli. Atas dasar ini semua, siapa yang bernadar untuk bersedekah dengan hartanya secara keseluruhan, hartanya secara keseluruhan banyak, kendaraannya, tanahnya, kebunnya, rumahnya, perusahaannya, barakallahu fikum. Baik. Inilah harta benda. Kalau dia bersedekah keseluruhan hartanya, maka tidak boleh amsaka minhu ma yahtaju ilaihi huwa wa ahlu. Maka dia harus menahan apa-apa yang dia butuhkan, dia dan keluarganya. Rumah, tempat tinggal, ya kan? Antum tahu yang namanya orang yang tidak memiliki rumah, luar biasa. Alhamdulillah kalau masih ada tempat-tempat yang bisa ditempati untuk bernaung, numpang atau nyewa. Di negeri-negeri tertentu, barakallahu fikum, mereka tidak memiliki itu dan tidak mampu untuk itu. Sehingganya mereka harus tinggal dan bernaung di bawah kolong jembatan, di halte-halte, di emperan toko. Kenapa? Karena ada rumah. Dan rumah inilah satu yang mesti untuk menutupi aurat kita. Untuk menutupi aurat kita. Yang bisa kita beraktivitas bebas di dalam. La haula quwata illa billah. Demikian juga kendaraan di zaman sekarang ini, masya Allah. Orang sangat butuh dengan kendaraan. Sangat tergantung dengan kendaraan di era-era seperti sekarang. Di zaman dahulu kala mungkin belum terlalu bagaimana-bagaimana. Tapi sekarang ini kondisi sudah berubah. Profesi apapun yang dilakukan oleh seseorang, ya tetap butuh kendaraan. Untuk usahanya, untuk pekerjaannya. Untuk sesuatu yang dia manfaatkan keseharian. Untuk belanja, untuk pasar. Subhanallah. Dari zaman dulu kendaraan ini memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya walaupun sebagian orang memiliki kendaraan lebih dari kebutuhannya. Lebih dari hajatannya. Wallahul musta'an. Hati dari pedalaman-pedalaman kendaraan itu sangatlah penting. Kendaraan sangatlah penting. Ana masih ingat, barakallahu fikum, ada seorang ikhwah dari Yaman. Berbicara dia tentang tentang negerinya dan kendaraannya berupa seekor keledai yang dia senantiasa pakai untuk ke pasar, pakai untuk angkat air, pakai untuk mencari kayu bakar, pakai banyak. Dia nanya ke Ana, Adnan indakum himar di biladik. Kau punya himar di kampung kau. Dan anda ada himar. Tidak ada keledai di kampung anda. Keledai cuma ada di kebun binatang. Hadirlah semua tahu. Subhanallah. Ta'ishu nabi gairi himar. Kalian bisa hidup tanpa himar. Ini menunjukkan bahwa apa? Mereka sangat tergantung dengan kendaraan-kendaraan seperti ini. Maka sekali lagi ketika ada orang mau bersedekah dengan seluruh hartanya, maka tidak boleh dia keluarkan seluruh hartanya. Ya kecuali dia kalau keimanan dan ketakwaannya sekali ber Abu Bakar, ya mungkin. Baik. Atau separoh mungkin karena iman dan takwanya sekali ber Umar. Subhanallah. Ya, maka dia harus menahan diri dari mengeluarkan seluruh hartanya. Minimal yang dia pegang, yang masih di tangan dia adalah apa? Yang dia butuhkan. Dia dan keluarganya, anak istrinya, ya, rumah, kendaraan, alat-alat produksi, alat-alat usaha. Untuk dia tetap bisa bekerja, dia bisa produktif. Menghasilkan uang, mencari rezeki dengan itu biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illahnya Sa'adnya Waqqas dilarang bersedekah dengan seluruh hartanya, separuh hartanya. Baik. Rasulullah hanya mengizinkan sepertiga dan itu pun sudah banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illahnya apa? Engkau meninggalkan indaka intadara warasataka aghniya khairul lahum min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan. Ada uang, ada rumah, ada alhamdulillah ada usaha tinggal diteruskan, dilanjutkan. Alhamdulillah. Khair, lebih bagus. Lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin papa. Ya takaffufunan nas. Alhamdulillah kalau masih dia bisa berusaha. Baik, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak juga. Karena tidak semua orang bisa memulai dari nol. Ya kan? Tidak semua orang bisa mulai dari nol. Minimal ada bantuan dari ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, bantuan modal, bantuan ini, bantuan itu. Sehingga sedikit demi sedikit dia bisa mandiri. Kalau nol memang dari nol, tidak ada. Dari siapa-siapa, ini yang susah. Subhanallah. Itu alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak boleh mengeluarkan seluruh hartanya dijadikan sedekah. Barakallahu fiik. Separuhnya bahkan sepertiganya. Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Baik. Wa la yahtajuna ma'ahu ila su'alin nasi muddat hayatihim min ra'si malin aw iqar. Aw ardin yaqumu maghalluha bi kifayatihim wa tasaddaqa bil baqi wallahu alam. Wala yahtajuna ma'ahu ila su'alin nas. Dan tidak perlu lagi dia tanya-tanya ke orang-orang, bagaimana ini, bagaimana? Kelas. Apa yang kau bisa keluarkan? Keluarkan. Yujziu kata Rasulullah SAW, cukup. Untuk engkau sepertiga, cukup untuk engkau keluarkan berapa-berapa yang engkau mampu. Barakallahu fiik. Tidak perlu tanya-tanya ke orang-orang lagi. Minimal apa yang kau butuhkan, jangan kau keluarkan. Kendaraan yang kau butuhkan sekali. Sekarang kalau tidak ada kendaraannya, orang tidak tahu mau bikin bagaimana. Mau bikin apa. Susah kalau tidak ada kendaraan. Nah, kendaraan, rumah, tempat tinggal. Kemudian apa lagi? Modal untuk usaha. Alat-alat produksi. Setelah itu tidak perlu lagi dia tanya-tanya ke orang-orang. Muddat hayatihim sepanjang hidupnya. Min ra'si malin aw aqar. Dari modal berapa dikeluarkan atau harta bendanya berapa, aw ardiyakum maghalluha bi kifayatihim, atau bagaimana ini tanah yang dikeluarkan apa hasilnya dengan modal dari dia, atau sedekah bil baqi, dan dia tidak perlu keluarkan apa saja yang mampu untuk Anda keluarkan, longgar lapang Anda untuk mengeluarkannya, dan Anda masih bisa apa melanjutkan usaha. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Demikian kata beliau. Wa qala Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yatasaddaqu minhu biqadri zakah. Coba. Sebagian ulama justru mengatakan lebih sedikit. Baik. Berkata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yatasaddaqu minhu biqadri zakah. Cukup dia bersedekah. Barakallahu fiikum. Cukup dia bersedekah dengan kadar zakat yang biasa dia keluarkan. Dan dia tahan selebihnya. Baik. Ini bukan para ulama kita, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk kikir, bukan. Baik. Silakan. Dengan kondisi Anda langgeng, karena memang hukum asal as-sadaqah itu adalah apa? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, wahai Rasul, apa saja yang mereka harus impakan? Qulil afwa, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Rasul, al-afwa yaitu asyai'u zaid anil hajah, sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ibadur rahman, sifatnya di antaranya adalah wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Wa idza anfaqu, dan kalau mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak boros, tidak royal, wa lam yaqturu, dan juga tidak kikir, tidak bakhil. Tidak bolotu, kalau bahasa kita di sini bolotu apa nih? Di atasnya bolotu apa? Al-muhim. Ada istilahnya yang betul-betul kasar. Pencudu. Orang bilang ya. Ini bahasa-bahasa yang jarang kita dengar. Rata-rata orang bolotu-bolotu. Di antara ini, tidak boros, tidak royal, dan juga tidak apa? Tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, di antara ini. Barakallahu. Sehingga apa? Sehingga berikutnya tetap dia langgeng, langgeng bersedekah, langgeng berimpak, langgeng membantu. Kenapa? Karena usahanya lancar, usahanya jalan terus. Barakallahu. Ini hukum asalnya. Jadi, yang mereka infakkan adalah apa yang lebih dari kebutuhan mereka. Qala Jabir bin Zaid, in kana alfaini fa akthar, taib akhraja usrahu. Kalau dia memiliki uang, taib alfaini fa akthar, 2000 atau lebih, akhraja usrahu, 1/10 kalau dia mau. Wa in kana alfan famaduna subuahu. Kalau ternyata 1000 dibawanya lagi, maka dia keluarkan 1/8 1/7 apa? Wa in kana 500 apa madun, khumusahu, kalau uangnya mungkin cuma 500 dinar atau dibawa lagi, maka dia keluarkan apa? Khumus 1/5. Sesuai dengan apa? Kelapangannya. Jangan dia bersedekah setelah itu dia apa? Dia menyesali ini sedekah yang telah dia keluarkan. Ih, apa pun kita kasih dulu. Aduh. Sebanyak ceritanya. Mending Anda memberi apa? Berapa-berapa. Selonggarnya, seikhlasnya. Barakallahu fikum. Supaya tidak disesali kebaikan itu. Wa in kana khamsatan wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala yatasaddaqu bi kulli malihi alladhi tajibu fihi az-zakah wa ma la tajibu fihi az-zakah fa fihi riwayatan ahaduhuma yukhrijuhu wa thani la yalzamuhu minhu shay. Berkata Abu Hanifah rahimahullahu taala, yatasaddaqu bi kulli malihi alladhi tajibu fihi az-zakah, ya, mengeluarkan semua hartanya yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wa mala tajibu fi zakah fa fihi riwayatan, dan harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya, seperti rumah, kendaraan, tanah. Paham berkelabik? Kendaraan, rumah, tanah, kendaraan, dan yang semisal dengannya yang tidak ada zakatnya, ya tidak dikeluarkan zakatnya. Sebagian satu riwayat dari Abu Hanifah, dia tetap mengeluarkannya. Wasanya la yalzamuhu minhu syai'. Lihat yang lain, tidak harus dia mengeluarkan sedikit pun dari benda-benda atau harta yang tidak dikeluarkan zakat daripadanya. Qala Syafi'i rahimahullah, talzamuhu shadaqatu bi malihi kulli. Wa qala Malik wa Zuhri wa Ahmad yatasaddaqu bi thulutsi. Wa qala Ta'ifatun yalzamuhu kafaratul yaminin faqat. Berkata Imam Syafi'i, talzamuhu shadaqatu bi malihi kulli. Kalau dia bernazar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, maka dia harus mengeluarkan seluruh hartanya. pendapatnya Syafi'i. Qala Malik wa Zuhri, Al-Imam Malik wa Zuhri dan Ahmad mengatakan bersedekah dia dengan sepertiganya saja. Qala Thaifatun yalzamuhu kafaratu yaminin faqat, sebagian lagi mengatakan dia hanya butuh untuk membayar atau membayar kafarah atas nadar yang apa? Atas sumpah yang dia tidak jalankan. Allahu musta'an. Baik, insyaallah bisa dipahami ini tentang masalah sedekah. Sehingga ketika orang bertanya nanti dan kita dapat ilmunya, kita sudah paham. Baik, terkadang ada orang berpikir keras, oh ya, kita pernah berpikir kasih keluar semua ini harta. Tapi berpikir-pikir ulang. Barakallahu fiik. Maka yang sampaikan, silakan berapa-berapa yang bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Barakallahu fiik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul, dia emban. Baik. Dan kenapa dilarang? Ya karena itu ada kemaslahatan yang Allah inginkan. Rasulullah SAW ya mau-mau saja. Kalau mau, ya Rasulullah SAW butuh untuk perjuangan, untuk jihad fisabilillah, butuh harta yang banyak. Tapi Rasulullah SAW tetap membatasi. Karena mereka bukan cuma satu kali mereka diharapkan untuk bersedekah. Kali-kali. Paham? Ada lagi perang, ya dimintai lagi. Ada lagi permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan, wah mintai lagi. Bukan cuma satu kali, barakallahu fiik. Ada lagi sesuatu yang perlu dibiayai, ada lagi orang-orang fakir miskin, dimintai lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan lagi uang. Baik. Allahumma astaghfirullah wa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.